Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah wa fil mana' min ad-dukhul ila al-ard allati qad waqa biha 'iddatu hikamin. Larangan masuk ke negeri yang sudah terkena virus, terkena taun, terkena wabah, dilarang. Kenapa? Ada beberapa hikmah di balik itu semua. Di antaranya yang pertama adalah tajannabul asbabul mu'dhiyah wal ba'd minha, menghindari sebab-sebab yang menyakitkan dan menjauhinya. Misalkan sudah tahu di negeri Cina ada wabah, kamu masuk ke dalamnya, ada wabah, ada taun, ada malapetaka, ada bencana masuk ke dalamnya, kira-kira gimana yang seperti ini? Harus menjauhi sebab-sebab yang menyakitkan, menjauh, jangan mendekat, menghindar, jangan masuk di dalamnya. Yang kedua, alasan kedua, al-akhdhu bil afiyah allati hiya madatul ma'ash wal ma'ad, mengambil sebab sehat wal afiyat, keselamatan, yang ini adalah inti dari komposisi kehidupan dan perbekalan. Ya, harus sehat walafiat, selamat. Nah, cari yang selamat. Sudah tahu di negeri A atau di negeri B atau C itu ada taun, ada wabah, menyebar penyakit, kamu masuk di dalamnya, enggak bisa. Harus menghindar, harus menjauh, harus mengambil keselamatan. Nah, as-salis, yang ketiga, alla yastanshiqul hawa alladhi qad afina wa fasad fa yamrudun. Jangan dia menghirup udara, istinshaq, menghirup udara yang sudah terkena penyakit, taun, wabah, kerusakan-kerusakan, dihirup malah, disedot, dia hirup melalui hidungnya. Jangan, yang seperti itu jangan. Sudah tahu wabah masuk ke dalamnya, terasa atau tidak terasa pasti akan dihirup oleh mereka sehingga rusak dan mereka akan bakal sakit. Ya, gak usah wabah, mungkin pilek yang biasa saja bisa menular. Ya, yang memang bisa menular, kalau yang enggak, ya enggak, tergantung sakitnya, keadaan, situasinya, kondisi badannya. Ar-rabi', yang keempat, alla yujawirul mardha alladzi qad maridu bidzalik. Jangan bertetangga dengan orang yang sakit. Ya. Berdekatan dengan orang yang sakit, yang sudah terkena, jangan, menjauh. Faya sallahum, maka mereka akan terkena, terjangkiti, bimujawaratihim min jinsi amradihim, dari jenis sakitnya sama. Ini sudah apa? Sudah apa? Sudah disampaikan oleh Ibnul Qayyim 700 tahun yang lalu lamanya. Wa fi sunan Abi Daud marfu'an, inna minal qiraf at-talaf. Coba dilihat qiraf. Sesungguhnya seorang bercampur baur itu merupakan kehancuran. Qala Ibnu Qutaybah, al-qirah mudanatul waba. Al-qirah adalah mendekati orang-orang yang sakit atau mendekati wabah, taun, penyakit, virus, dia dekati. Wa mudanatul mardha, dan mendekati orang-orang yang sakit. Dia tahu sakit, didekati. Jangan. Ya, yang pakai APD saja kadang bisa tembus, bisa masuk, bisa sakit, bisa tertular. Lebih-lebih yang tidak memakai APD misalnya zaman sekarang. Nah, al-khamis, alasan yang kelima, kenapa enggak boleh masuk ke negeri yang sudah terkena taun, wabah, penyakit. Himyatun nufus anittiyar wal adwa, fainaha tata'athar bihima. Menjaga jiwa dari tiarah wal adwa, dan penyakit menular. Tiarah apa? Tiarah menganggap sial dengan sesuatu, baik dengan burung atau dengan wabah atau dengan apapun bentuknya. Karena jiwa itu pasti ada, bisa pengaruh, berpengaruh. Tata asar biha, fa inna tiara ala man tatayyara biha. Menganggap sial itu bisa pengaruh kepada orang yang sudah meyakininya. Sudah dianggap sial, ya bisa saja, karena jiwanya memang sudah lemah. Tapi kalau jiwanya yakin, maka tidak akan berpengaruh. Dia tetap bertawakal kepada Allah, menjaga dirinya, keimanannya, menguatkan tawakalnya kepada Allah. Allah yang menurunkan penyakit, Allah yang menjaganya, Allah yang menyembuhkannya. Tapi kalau jiwa ini sudah lemah, jiwa ini memang sudah rapuh, lemah, dan sudah menganggap sesuatu ada sial, sesuatu ada sial, ada, ya memang udah terkena karena jiwanya sudah rapuh. Ya, karena di sini Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, fa inna tiyara ala man tatayyara biha. Orang yang selalu menganggap sial sesuatu, ya pasti akan terpengaruh. Beda lagi kalau dia kuat jiwanya, tidak menganggap hal itu kesialan atau apa, tidak. Nah, dan ini banyak di masyarakat selalu menganggap sial. Wah, ini sial, itu sial, malapetaka, dan lain sebagainya. Kalau memang jiwanya sudah rapuh, tidak ada tawakal pada Allah, bersandar pada Allah, mentauhidkan Allah, minta pertolongan hanya pada Allah, memang rapuh, ya rapuh. Ini bahaya. Lebih-lebih kalau sudah mendekati kepada daerah yang terkena wabah, penyakit, malapetaka, musibah, maka akan rapuh, semakin rapuh. Beda kalau jiwanya kuat, dia akan selalu mohon pertolongan pada Allah, tawakal pada Allah, minta pada Allah, mencari asbab, sebab-sebab yang bisa menyembuhkan dengan izin Allah. Nah, sehingga karena sudah larangan dari Rasulullah SAW, maka menjauh, jangan mendekat, jangan mendekat. Banyak sekali hikmahnya. Bukan ini saja, bukan sebatas lima, banyak. Ya, yang diantara inti-intinya. Wallahul musta'an, wa la haula wa la quwwata illa billah.